Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umur mudassatuha fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama-sama dimudahkan, barakallahu fikum, bersama-sama mengambil faedah dari waktu dan umur kita, terlebih para ummahat, para akhwat yang mereka adalah calon para pendidik di dalam rumah-rumah mereka. Karena wal mar'atu ra'iyatun, seorang istri kata Nabi adalah penanggung jawab. Penanggung jawab ala baiti zaujiha wa auladi, terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Sehingga seorang wanita dituntut untuk banyak belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik, mendidik anak-anak di dalam rumah-rumah mereka dengan ilmu, menjaga harta suaminya dengan ilmu, dan menjaga diri-diri mereka dari segala fitnah-fitnahnya. Ini betul-betul dituntut bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu mengambil manfaat waktu dengan talabul ilm. Barakallahu fiik. Maka pada kesempatan kali ini melanjutkan beberapa hadis-hadis yang ada di dalam Adabul Mufrad, dan kita akan masuk babu man ala jariyatain awahidah, bab tentang keutamaan seorang yang menjaga, merawat, memelihara jariyatain au wahidah, ya, menjaga, memelihara dua anak perempuannya atau satu anak perempuannya. Dibawakan hadis an Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu salasu banat wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Dari Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, mankana lahu salasu banat, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan bersabar, bersabar terhadap mereka, wa kasahunna min jidatihi, dan memberikan pakaian kepada mereka dari harta kecukupannya, atau dari kecukupannya, dari hartanya maksudnya. Kunalahu hijaba minan nar, maka itu semua baginya sebagai hijab, penghalang dari api neraka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sahih al-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad, dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah. Dalam hadis ini menerangkan tentang dalil seorang muslim muslimah yang mau mensyukuri nikmat anugerah anak perempuan. Ya. Dalam bab ini disebutkan ala jariyatain awahidah. Siapa saja yang mau menjaga, merawat, memelihara dua anak perempuannya atau satu. Namun dalam hadis disebutkan di sini, ya, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan. Ya, di sini takkid, penguat atas hakul banat, hak bagi anak perempuan. Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, ya, dalam bab dua atau satu, artinya ketika seorang diberi oleh Allah sampai tiga anak, ini betul-betul membutuhkan kesabaran yang lebih. Kalau diberi dua juga butuh kesabaran, walaupun satu juga butuh kesabaran. Karena di sini kaum banat, anak-anak banat ini disebutkan dalam Faidul Qadir, dalam Syarah Fadlus Somad, lima fihinna minad da'af ghaliban minal qiyam anil qiyam bimasalihi anfusihin. Karena yang namanya anak perempuan itu memiliki sifat lemah melakukan perkara yang untuk kemaslahatan diri mereka sendiri secara umum, ya. Bayi atau anak perempuan ini lebih lemah posisinya dibandingkan anak laki-laki dalam hal kemaslahatan diri mereka sendiri, ya. Ini yang pertama. Sehingga seorang bapak, seorang ibu, seorang abah, seorang umi ketika punya anak perempuan, di sini harus memahami sifat ad-da'af, sifat lemah yang ada pada anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki, sehingga kesabarannya lebih. Yang kedua, lima fihim minal quwah wa jazalati ra'i wa imkanu tasarruf fil umuril muhtaj ilaiha fi aktsaril ahwal. Juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dinukil oleh pensyarah kitab Fathul Samad, bahwa kaum atau anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dari sisi al-quwah, kekuatan fisik, ya, wa jazalati ra'i, dan cepatnya atau tanggapnya dalam berpendapat, dan juga imkanu tasarruf, memiliki kemungkinan-kemungkinan, kemampuan melakukan perkara yang bisa dilakukan sendiri. Seperti anak laki-laki tidak perlu keluar tanpa mahram, kadang berpakaian yang penting menutup aurat secara sederhana. Tapi kalau anak perempuan keluar rumah harus pakai kerudung ini, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, banyak yang harus diperhatikan, ya, sehingga kesabarannya pun jadi lebih, ya. Kadang anak perempuan dia memiliki sifat pemalu yang luar biasa dibandingkan anak lelaki. Kadang dia punya keberanian, ya, sehingga kemana-mana harus ditemani. Keluar rumah minta ditemani. Beda anak laki-laki, dia punya kemampuan naik sepeda kesana kemari, ya, bahkan sangat jauh kadang. Beda halnya dengan anak perempuan, butuh perhatian yang lebih. Apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman fitnah, banyak kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kecil dari kalangan anak perempuan, karena butuhnya di situ perhatian yang lebih daripada anak laki-laki. Makanya kata beliau, barang siapa yang punya tiga anak perempuan lalu bersabar, ya, bersabar belikan baju, bersabar memakaikan, melatih pakai baju yang syar'i, bersabar menuntun keluar, menemani dia, ya, bermain dengan dia, bersabar mendidik dia, barakallahu fikum, maka Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang lain, fasabara alaihinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi. Dalam lafaz yang lain, maka dia bersabar memberi makan, memberi minum, memberi pakaian dari kecukupan hartanya. Jadi bukan hanya bersabar dalam menghadapi tingkah lakunya, memberi makanan, memberi minuman, memberi pakaian, dan amal soleh ini, memberi makan, memberi minum, memberi perhatian, apa balasannya, ya ibadallah, keutamaan memelihara, menjaga anak perempuan, kunna lahu hijaban minan nar, maka mereka itu bagi orang tua akan menjadi hijab, penghalang dari api neraka. Disinilah keutamaannya bersabar mendidik, memperhatikan kebutuhan anak perempuan. Naam, dibalas dengan dijaganya orang tua dari api neraka. Barakallahu fikum. Sehingga bagi seorang ummahat, ya, ketika baru punya anak satu perempuan, bersabar. Nanti punya anak dua, lebih bersabar, ya, bersabar kalau mau tiga. Jangan sampai tidak mensyukuri, ya, nikmat anak. Sehingga Nabi menyebutkan dua, tiga. Memang yang namanya anak rezeki, ada yang diberi dua, ada yang satu, ada yang tiga. Banyak atau sedikit, maka intinya adalah diperhatikan. Apalagi anak perempuan, ada masa haid, ya, dia sudah muhaid, malu mengungkapkan bahasa kepada orang tua. Dia muhaid, orang tua harus peka, ini disiapkan. Apa yang menjadi kebutuhannya, ya? Apa yang menjadi kebutuhannya? Dia mau beli sendiri malu, ya? Kenapa? Belum pernah mengalami suasana seperti itu. Apalagi kalau belum belajar. Terus dikasih tahu nanti kalau kamu haid tidak boleh sholat, ya? Itu barang yang keluar adalah najis. Bersabar. Kadang sekali dua kali belum paham, harus bersabar. Maka para ummahat, ya, bersungguh-sungguh dalam mensyukuri nikmat anak perempuan yang Allah berikan kepadanya, karena kesabarannya diganti dengan dijaga dari api neraka, ya. Ya. Namun kebanyakan wanita zaman sekarang sudahlah satu aja repot. Suaminya nambahlah satu lagi, ah repot. Nambah lagi lah tiga, tambah repot. Akhirnya malah tukaran suami istri. Ini baru tiga, ya. Maka oleh karena itu, sedikit atau banyak anak itu rezeki, disyukuri dengan dijaga. Taib. Hadis berikutnya. An Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin tudrikuhu ibnatan wa yuhsinu suhbatahuma illa adkhalatah al-jannah. Dari sahabat Ibnu Abbas, ya, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim, ya, tudrikuhu ibnatan, yang mendapatkan dua anak perempuan. Tudrikuhu, mendapatkan baginya dua anak perempuan, dari kecil sampai balik. Dia dapati di hadapannya anak perempuan berapa? Dua. Fayusinu sohbatahuma, maka dia pun membaguskan dalam menggauli atau menjaga anak perempuannya. Dia berbuat baik dalam menjaga kedua anak perempuannya. Illa adkholatahu al-jannah, maka tidak lain kecuali Allah akan masukkan dengan sebab kedua anak perempuan, ya, maka Allah akan jadikan dengan sebab berbuat baik kepada dua anak perempuannya al-jannah, dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad, Ibnu Majah juga meriwayatkan. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini beliau mengatakan ma min muslimin tudrikuhu ibnatan. Tidaklah seorang muslim, ya, dicatatnya di sini, seorang muslim dia dapatkan dua anak perempuan, ya. Di dalam Syarah As-Sindi, Syarah Imam Ibnu Majah, yang dimaksud mendapatkan dua anak perempuan di sini yakni adraka idza balagha. Dia dapatkan dua anak perempuannya sampai balig. Wa innama qayyada bidzalik, dikaitkan dengan dua anak perempuan, ya, li'annal binta takhfulu 'anil ab ba'dal bulugh. Sering kalinya anak perempuan itu lalai terhadap bapak setelah balig. Farubbama tu'addil karoha ila su'il mu'amalah. Maka dengan sebab anak perempuan kalau sudah mulai balig, sudah mulai malu, ya, dengan laki-laki, sampai kepada abinya saja kadang malu, ya. Maka dengan sebab ini, kata As-Sindi, bisa jadi akan menjadikan al-karoha, kebencian. Kenapa dulu si kecil ini kepada abinya begitu lengketnya, kemana-mana harus ikut, apa-apa abi, apa-apa abi, anak perempuan. Nah, sekarang sudah gede dia lalai, tidak lagi abi-abi, ya, apalagi pemalu yang luar biasa. Sehingga seorang ayah kadang muncul rasa tidak suka. Makanya Nabi mengatakan, apabila mendapatkannya sampai, disebutkan Imam As-Sindi, sampai balig. Fabayyana anna husnal mu'amalah a'dham ajra. Sehingga membaguskan mu'amalah akan menjadi semakin besar pahalanya. Apalagi kalau sudah dilamar orang, ya, dilamar orang. Anak perempuan dilamar orang, alamat mau dibawa kemana ini? Mau dibawa pergi. Sehingga kadang orang tua yang menggedekan dari kecil, dari bayi sampai gede, suaminya ini datang langsung bawa pergi. Ya, tidak pernah merawat, tidak pernah menjaga, tidak pernah ngerumat, tahu-tahu gede dibawa pergi, ya. Maka orang tua tidak boleh muncul rasa benci apalagi marah kepada sang suaminya. Dia terus bermuamalah dengan baik. Barakallahu fikum. Karena itulah Allah Ta'ala di dalam hadis ini Nabi mengkhabarkan orang yang tetap berbuat baik kepada dua anak perempuannya yang dia dapatkan sampai usia balig, Allah gantikan amal baiknya dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Di sini menunjukkan keutamaan menjaga, memelihara, berbuat baik kepada dua anak perempuannya sampai usia baliknya. Apa keutamaannya? Adkhalahullah al-jannah. Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga. Maka beruntunglah orang tua yang mau berbuat baik kepada putra dan putrinya, terkhusus anak perempuannya. Jadi jangan dia memusuhi anaknya sendiri, ya. Ketika sudah mau gede, mau pergi dibawa suaminya, tetap berbuat baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah menjadi suaminya sahabat Ali, beliau kadang berkunjung ke rumahnya, ya, kadang menasehati kedua anak dan mantunya, kadang dinasehati, diingatkan untuk beribadah, ya. Kenapa? Sebagai bentuk kasih sayang. Selanjutnya, masih ada waktu Abu Bed? Masih belum ngantuk? Belum ngantuk, ya? baru jam 10, jam tengah 10, Bet. Lanjut ya. Lanjut. Ini kalau sudah ngantuk ngomong Bu Bet. Ya. Karena suasananya gelap di ruangan ini. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Haddatsahum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu, haddatsahum qala, beliau menceritakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya, mankana lahu salasu banat, barang siapa yang memiliki tiga anak perempuan, yuwi artinya yadhummuhunna ilaihi fi manzilihi, yakni barang siapa yang punya tiga anak perempuan dan yuwi itu artinya melindungi, dilindungi, dimasukkan ke rumahnya, dijaga, ya, tidak diterlantarkan di luar rumah, ya, bersendirian, tidak dijaga, yuwi. Wa yakfihinna artinya dicukupi pakaiannya, makanannya, minumannya, apa yang menjadi kelazimannya, ya. Kalau perempuan kadang harus dilatih berdandan, bersolek. Ya, perempuan harus dilatih bersolek, berdandan, biar cantik, mengenali dirinya sendiri sebagai wanita, tidak tomboy, ya. Apa yang menjadi kelazimannya dicukupi, jangan pelit. Dicukupi. Wayarhamuhunna, yang ketiga, dan menyayanginya. Jadi ada tiga poin. Barang siapa yang punya tiga anak perempuan, dia melindungi, ya, mencukupi, dia menyayangi, faqad wajabat lahul jannah al-battah, maka sungguh, ya, wajib baginya surga al-battah pasti, secara pasti. Al-bata itu artinya secara pasti. Faqala rajulun min ba'dil qaum, maka bertanya seorang dari sebagian sahabat, wasnatain ya Rasulullah? Qala wasnatain, bagaimana kalau dua anak perempuan ya Rasulullah? Qal wasnatain, dua anak perempuan, artinya dua anak perempuan itu bisa menjadi sebab mendapatkan jannah. Ya, saya ulangi, barang siapa yang punya tiga anak perempuan, dia lindungi, dia cukupi, dia sayangi, maka Allah wajibkan bagi dia surga al-battah. Al-battah bimakna al-qata', secara pasti. Maka qala rajulun, seorang sahabat, berkata seorang dari kalangan sahabat, bagaimana dengan dua anak perempuan ya Rasulullah? Qal wasnatain, dua anak perempuan. Barang siapa yang punya dua anak perempuan, dia lindungi, dia cukupi, dia sayangi, wajib bagi dia surga. Ikhwati fillah, para ummahat, para pendengar ya, di sana sih, yang kami hormati dan kami cintai, ya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan kriteria tiga perkara dalam memperhatikan anak perempuan yang akan jadi sebab orang tersebut dimasukkan surga, orang tuanya dapat surga. Jadi anak itu bisa jadi sebab perantara orang tuanya masuk surga. Ya, maka jangan takut menikah langsung punya anak. Kadang orang zaman sekarang ya mau nikah sudah ditakut-takuti dulu sama orang lain. Nah, mau nikah nanti jangan langsung punya anak. Ya, harus mapan dulu. Baru punya anak. Ya akhi taqillah. Yang namanya rezeki anak ketika datang langsung bawa rezekinya. Ya, jangan takut. Karena zaman sekarang orang merasa dua saja cukup. Cukup dua, dua saja cukup. Ya, tapi dalam hadis ini tiga ya, insyaallah. Jadi jangan malu, apalagi malu punya banyak anak. Jangan malu punya banyak anak. Karena orang kafir saja mereka, barakallahu fikum, sebagian musuh-musuh kita berlomba-lomba memiliki banyak anak. Ya, rendel anak ya. Dalam rangka apa? Memperbanyak kekuatan. Sehingga kalau para ummahat ya, bawa anak banyak, kok dilurui, duh banyak teman, tidak usah minder. Alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Maka saya ulangi, di sini ada tiga perkara yang akan menjadikan seorang bapak atau ibu dibalas dengan surga oleh Allah ketika punya tiga anak atau dua anak perempuan melakukan tiga perkara. Yang pertama apa tadi? Yuwi. Yuwi maknanya adalah yudammihunna ilaihi fi mansilihi wa yahuduhunna birri'ayah. Yang pertama adalah menggabungkan anak perempuan itu di dalam rumahnya. Maksudnya dia tempatkan anak itu dalam rumahnya serta menjaganya ya birri'ayah, dengan penjagaan perhatian. Digabungkan ke dalam rumah, tidak tinggal sendiri di luar rumah. Setelah di dalam rumah pun diliputi dengan penjagaan. Mau keluar rumah, mau kemana keluar rumah? Pakai kerudung apa tidak? Perhatikan. Keluar rumah ada laki-laki yang berusaha mendekati, siapa itu? Ya, jangan sampai dibiarkan. Jaga dia di dalam rumah. Karena zaman sekarang orang tua kalau sudah punya anak perempuan 20-19 tahun, tidak ada yang laki-laki yang datang ya, itu sedihnya luar biasa. Kenapa tidak ada yang kesini anak laki-laki? Begitu ada anak laki-laki datang ke rumahnya, begitu bangganya dia ya. Naudzubillah, malah ini didukung. Ini bukan adab yang baik. Karena ini madarat, mau mendekati perbuatan zina, tegur, nasihati, tidak boleh ya. Yang kedua, yakfihinna. Yakfi yakni mencukupi. Mencukupi artinya mimma yalzamu, yalzamuhunna min libasin wa ta'amin wa syarabin wa mimma labudda minhu. Mencukupi maksudnya apa yang menjadi kelaziman anak perempuan, seperti pakaian ya. Pakaian anak perempuan lebih banyak ya. Dia sudah pakai baju, masih pakai baju luar, masih pakai hijab. Jadi berlapis-lapis ya. Sehingga dananya lebih apa? Dananya lebih besar. Anak laki-laki cukup pakai kaos, pakai jubah, rampung. Pakai peci harganya 20.000 selesai. Ya. Kalau perempuan dari bawah sampai atas, kaos kakinya, kaos tangannya, bajunya, belum baju luarnya, belum hijabnya, abayanya, ya. Ini semuanya dananya lebih besar ya. Tapi tidak apa-apa. Nafkah yang dikeluarkan untuk anak diganti oleh Allah surga, ya. Jadi jangan eman-eman. Wa ta'amin wa syarab. Juga apa? Yang lazim bagi mereka makanan, minuman, ya. Termasuk apa? Kalau lagi musim panas, ya, butuh minuman yang dingin, ya. Batire dingin, dia minta yang dingin. Apalagi musim barakallahu fikum yang mendukung. Mungkin dia minta jajan. Sudah bawa nasi masih minta uang untuk beli apa? Cemilan. Kasih dia, ya. Jangan eman-eman. Apalagi kalau tidak dikasih malah jadi nyuri milik jajan temannya sendiri. Ah, ini jadi aib. Orang tua diwaduli, kenapa anak enti kok suka ngambil jajan temannya? Ternyata apa? Dia diberi uang untuk jajan. Karena sekelas sudah beli jajan semua, dia tidak punya jajan. Akhirnya apa? Yang tadinya bisa menjaga diri, akhirnya apa? Dibisik-bisiki setan mengambil jajan temannya. Ya. Maka harus cermat, apa ya? Hemat, cermat dan hemat, ya. Wa mimma la budda minhu, termasuk perkara yang harus bagi kaum wanita, anak perempuan, ya. Contohnya tadi hal-hal yang memang menjadi keharusan, ya. Maka wayarhamuhunna, dan yang ketiga merahmati mereka, menyayangi mereka, ya. Minta di bi, temenin bi, mau keluar bi, ya. Abinya walaupun sedang sibuk, berusahalah perhatian. Kenapa? Anak perempuannya nangis minta ditemani keluar, ada mahramnya. Ini bentuk kasih sayang. Maka dalam hadis ini, fi hadis fadlu i'alah bintain au akthar. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan keutamaan melindungi, merawat dua anak perempuan atau lebih. Wasabru ala ma yalhaquha minal ana, dan keutamaan sabar dalam menghadapi anak perempuan. Seperti apa? Anak letih, ya. Letih. Wal mutaba'ah wal kiswah wan nafaqah wal ilaj. Dan mengawasi, diawasi. Wal kiswah wan nafaqah, pakaian dan nafaqah, makan minum. Wal ilaj, termasuk bersabar ketika sakit, ya. Karena anak kecil, apalagi kalau sakit butuh biaya, butuh waktu, ya. Jamnya kerja harus nunggu anak sakit, kalau tidak ditungguin nangis, ya. Tidak mungkin ditinggalkan sendiri, bersabar, keluar biaya untuk mengobati anak, bersabar, dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu semuanya akan diganti dengan surga. Dalam hadis ini, seorang meminta istifsal, ya, minal alim. Seorang meminta perincian dari orang yang alim ketika bertanya sesuatu. Kayak ketika sahabat menanyakan, wasnatain ya Rasulullah, bagaimana kalau anaknya cuma dua? Wasnatain, dua anak perempuan, ya. Ini minta perincian dan ini boleh. Wa fihi hirsuhum ala ma'rifati ma yumkinu min sawabil a'mal. Di sini menunjukkan kesemangatan para sahabat ya untuk mengenal, untuk mengetahui perkara yang memungkinkan mendapatkan pahala. Perkara yang memungkinkan dapat pahala melalui anak. Ya, diberi anak, raih pahala di balik memelihara anak. Ya, raih pahala di balik letih capeknya ngerumati anak. Jangan banyak mengeluh, mengeluhlah hanya kepada Allah. Ya. Kenapa hanya Allah Ta'ala yang akan memberi jalan keluar dari kesempitan, kesulitan dalam ngurusi anak, ya. Kadang anak yang gampang, alhamdulillah, ada yang susah, rewel, tidak manut, ya bersabar. Semoga dengan kesabarannya diganti dengan pahala. Jangan malah mendoakan jelek, ya. Didoakan apa? Jelek. Kenapa? Kalau kita doakan bocah kayak batu, jadi batu kamu. Nah, coba kalau tiba-tiba lo kabulkan, didoakan anak jadi watu, karena angel atos. Ya. Siapa yang rugi? Orang tua. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan untuk la tad'u ala anfusikum. Jangan kamu mendoakan jelek untuk diri-diri kalian, anak-anak kalian, kendaraan-kendaraan kalian. Khawatir ketika berdoa pas waktu mustajab, Allah kabulkan doa kita sendiri. Sehingga di sini kuncinya adalah berusaha bersabar, menjaga, merawat, memelihara, menyayangi anak perempuan, maka balasannya surganya Allah Azza wa Jalla. Saya tambahkan lagi satu riwayat ya yang semakna yakni babu man ala salasubat akhwat. Bab barang siapa yang ala, ala artinya mendidik, memelihara, salasu akhwat, nah, tiga saudara perempuan. Kalau tadi tiga anak perempuannya, atau di sini ditambahkan judul tiga akhwat. Akhwat berarti saudara kita perempuan. Ya, mungkin kita punya adik tiga perempuan, atau kita punya kakak tiga perempuan. Ya, kita berusaha mendidik mereka. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yakunu li ahadin salasu banatin aw salasu akhwat fayuhsinu ilaihin illa dakhalal jannah. Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, tidaklah seorang memiliki tiga anak perempuan. Tidaklah seorang memiliki tiga anak perempuan. Au, nah di sini au atau tiga akhwat. Tiga akhwat. Huruf au di sini kata pensyarah hadis dalam Tuhfah Akhwadi, au di sini litanwi la lisyak. Menunjukkan jenis macam tiga anak atau tiga saudara. Lalisak bukan menunjukkan ragu. Ya, jadi perawi di sini yakin tiga anak atau tiga saudara. Fayuhsinu ilaihinna, lalu dia berbuat baik, ya. Berbuat baik kepada tiga anak perempuannya atau tiga saudara perempuannya. Apa balasannya? Illa dakhalal jannah, kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Ikhwani fillah, akhwati fillah, barakallahu fikum. Ini hadis tentang keutamaan i'alatil banat wal akhwat. Hadis ini menunjukkan fadlu i'alatil banat wal akhwat. Keutamaan mendidik, menjaga anak perempuan atau saudara perempuan. Wal ihsan ilaihin, dan berbuat baik kepada mereka. Walaupun kita punya saudara perempuan, ya apalagi saudara-saudara perempuan ini kita laki-laki sendirian, ya misal, maka kita menjadi tumpuan ketika mereka safar, minta tolong ke kita, temenin saya mau safar, saya mau keluar rumah, tolong saya diantar, berbuat baik, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan barakallahu fikum anak kita sendiri, tapi saudara kita. Ini keutamaan dalam hadis, dibalas dengan surga, masya Allah. Wal akhwat, ya, yang namanya akhwat, latakun fi iyalatil akh ila idza matal ab. Yang namanya saudara perempuan tidak akan menjadi tanggungan bagi saudara laki-laki kecuali kalau mati bapaknya. Ya, berarti di sini famin huna ta'adzumu mas'uliyatil akh. Besarnya tanggung jawab saudara laki-laki fi ihsani tarbiyah wa badli ma yalzim, untuk berbuat baik kepada saudara perempuan, mentarbiyah saudara perempuan. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar. Dua perkara penting. Yakni apa? Berbuat baik kepada anak perempuannya atau berbuat baik kepada saudara-saudara perempuannya. Iya. Disebutkan di sini yang dimaksud berbuat baik adalah fitarbiyah. Dalam pendidikan. Ya. Kalau saudara perempuan kita bisa diarahkan, ditunjukkan tarbiyah salafiyah, masya Allah, kita ajak mereka. Yang kedua, makal, makanan, ya. Wal mashrab, minuman, wal kiswati wal ilaj, pakaian termasuk hal berobat. Ini semuanya kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Apalagi kalau saudara perempuan kita ditinggal mati oleh bapak kita, tumpuannya adalah kita sebagai laki-laki, ya. Apalagi kita yang paling tua, semuanya jadi tumpuannya. Sehingga seorang muslim berusaha untuk berbuat baik kepada kaum wanita yang lemah tadi. Barakallahu fikum. Ini hadis tentang keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan. Taib. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. Lanjut Abu Bed. Lanjut. Jam 10. Oh, jam 10. Berarti cukup lah ya. Jam 10 1 menit. Ya, afwan, lebih 1 menit. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan pahala amal soleh kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Bu Bet. Kelalaian.